Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio untuk Bandung dan sekitarnya di 1476 AM, melalui streaming YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, sekaligus pemirsa MGI TV Tasikmalaya, viewer atau penontonnya mungkin tidak hanya di Tasik ya, di mana saja, juga pendengar Radio Insani Purbalingga, pendengar Radio RIS di Kebumen, pendengar Radio 1 Lombok, pendengar Radio Suara Qalbu di Jayapura Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan pemirsa Surau TV Padang di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa setelah liburan Ramadan yang cukup panjang. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul Tsalatsah, tapi bahasan kita sudah sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu hari akhir, dan pembahasan kita sedang membahas tentang hisab. Salah satu yang pasti dialami oleh seluruh manusia di akhirat nanti adalah hisab. Himan, iman kepada hisab, bagian dari iman kepada hari akhir. Nah, salah satu di antara hisab yang kita akan alami adalah adanya pertanyaan terhadap kita. Kita sudah membahas beberapa poin yang akan ditanya di akhirat. Poin pertama adalah apa yang kita sembah, apa yang kita ibadahi di alam dunia ini. Kedua, seluruh yang kita amalkan di alam dunia ini. Ketiga, nikmat-nikmat yang pernah kita rasakan, yang pernah kita reguk, apapun bentuk nikmat itu, makan, minum, istirahat, tidur, dan kesenangan serta kebahagiaan, kenikmatan yang pernah kita alami. Tiga poin tadi sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Kita teruskan, selain ketiga poin tadi, yang juga akan ditanya dari diri kita adalah al-uhud wal-mawathiq, janji-janji yang pernah kita buat. Baik janji kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Itu akan ditanya apakah janji tersebut ditunaikan atau tidak, dilaksanakan ataukah tidak, dipenuhi ataukah tidak. Kalau dilaksanakan, dipenuhi, maka dia akan diberi pahala atas melaksanakan janjinya tersebut. Karena berjanji adalah memberi hak kepada orang lain yang wajib kita tunaikan. Ketika ditunaikan, maka menjadi ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Laksanakan janji-janji kalian Karena sesungguhnya janji itu akan ditanya. Itu Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 34. Juga dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-15. Allah berfirman, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبَلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Kata Allah, sesungguhnya mereka, manusia, manusia yang dimaksud di sini adalah orang Islam, kaum muslimin. Kata Allah, mereka sudah berjanji kepada Allah sebelumnya. Apa isi janjinya? La yuwallunal adbar. Bahwa mereka itu tidak akan lagi lari dari medan perang. Jadi ada sebagian kaum muslimin ketika peperangan terdesak, dia lari dari medan peperangan. Padahal lari dari medan peperangan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Kata Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, Allah menyatakan, Ya ayuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, fala tuwalluhumul adabar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah bertemu dengan musuh di front, di garis depan, bertemu berhadapan dengan musuh, fala tuwalluhumul adbar. Jangan kalian lari. Jangan lari ke belakang meninggalkan peperangan itu. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu aw mutaharri illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah. Siapa orang yang lari dari medan perang ketika itu? Kecuali larinya itu sekedar strategi perang, taktik. Kita sengaja lari biar dikejar oleh musuh gitu. Larinya kita ke arah jebakan yang sudah kita siapkan agar musuh terjebak. Nah, itu boleh, itu strategi perang. Illa mutaharrifan liqital au mutahayizan ila fi'atin, atau larinya itu bukan karena menghindari perang, tapi karena mau bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain. Kalau dua itu larinya boleh. Tapi siapa yang larinya kabur dari medan perang, faqad ba'a bighadabi minallah. Maka sungguh Allah akan murka kepada mereka dengan semurka-murkanya, dengan kemurkaan yang besar. Orang itu akan diazab. Makanya lari dari medan perang termasuk dosa besar yang akan membinasakan dia di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Salah satu di antara 7 perkara yang membinasakan ini adalah atawalla yaumaz zuhaf. Lari dari medan perang. Nah, ada kaum muslimin lari dari medan perang ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan teguran yang keras, ayat-ayat yang tadi dilakukan, diungkapkan, disampaikan. Akhirnya mereka berjanji. Kapok, taubat dari hal itu, berjanji nanti perang yang akan datang tidak akan lari lagi. Kepada siapa janjinya? Kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Mereka sudah berjanji kepada Allah sebelumnya bahwa mereka tidak akan mundur dari medan perang, dan janji kepada Allah itu pasti akan ditanya, dilaksanakan apa tidak. Termasuk salah satu di antara janji kepada Allah adalah nazar. Seseorang mengalami satu kesulitan. Umpamanya punya hutang, ditagih terus sampai ngumpet-ngumpet. Dan itu tersiksa. Lalu dia Berdoa kepada Allah, ya Allah saya bernazar, bila saya mampu melunasi hutang saya akan saum 3 hari berturut-turut. Itu janji kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata ada rizki yang tidak diduga-duga, mendadak. Akhirnya dia bisa bayar hutangnya lunas. Wajib enggak dia menunaikan nazarnya? Wajib menunaikan nazarnya. Padahal saum 3 hari berturut-turut itu tadinya tidak wajib bagi dia. Tapi dia wajibkan kalau syarat yang dia inginkan terpenuhi. Akhirnya setelah terpenuhi wajib dia, ya, ditunaikan. Itu janji kepada Allah dan kelak akan ditanya, ya. Termasuk janji kepada sesama manusia wajib ditunaikan dan kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika janji itu tidak dilaksanakan, dia berdosa. Bahkan Nabi SAW menyatakan, ingkar janji itu termasuk salah satu ciri orang apa? Munafik. Ayatul munafik 3. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Iza haddatha kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda munafik itu ada 3. Bila dia bicara bohong, bila dia berjanji ingkar, bila dia diberi amanah khianat. Dosanya tidak kecil, dosanya adalah besar, ya. Oleh karena itulah, maka hati-hati ketika berjanji. Ini yang pertama. Kedua, bila janji tersebut dikuatkan dengan sumpah, dengan menyebut nama Allah, maka itu lebih berat lagi. Umpamanya, saya janjilah mau ketemu kamu datang besok pagi di tempat tertentu. Kawan kita ini ingin meyakinkan benar akan datang. Betul, wallahi demi Allah saya akan datang. Dikukuhkan dengan sumpah, maka lebih kuat lagi kewajibannya. Dan bila tidak dipenuhi, ternyata tidak datang. Padahal sudah janji dan sudah bersumpah. Maka dia dosa plus. Ditambah, apa tambahnya? Dia kena kifarat. Atas sumpah yang dia langgar, atas sumpah yang tidak dia lakukan. Kifaratnya memberikan makanan kepada 10 orang fakir miskin atau pakaian. Ya, maka lebih berat lagi. Jadi yang akan ditanya di akhirat nanti, yang keempatnya adalah janji-janji yang sudah dibuat oleh manusia. Poin kelima yang juga akan ditanya. 4 poin sudah. Pertama, apa yang kita sembah di alam dunia, ya. Yang kedua, seluruh amal-amal yang kita lakukan. Ketiga, nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan. Keempat, janji-janji yang sudah kita buat. Sekarang kelima. Apa yang akan ditanya? Yang kelima, yang akan ditanya adalah indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, termasuk hati, prasangka kita. Dan prasangka yang akan memberatkan ketika ditanya adalah dzon. Dzon itu apa? Prasangka. Syakwa sangka, nuduh orang, curiga ke orang. Dzon memberi apa? Memiliki sangkaan-sangkaan yang buruk ke orang. Itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan bagian hati yang akan ditanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Isra ayat 36, kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud penglihatan, pendengaran, hati itu akan ditanya? Berkata Qatadah ketika menjelaskan ayat ini. Kata Qatadah, la taqul ra'ait wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna Allaha sa'iluka an dhalika kullih. Kata Qatadah, janganlah kamu berkata, saya melihat nih, melihat kejadian, melihat si anu, melihat ini itu, padahal sebenarnya tidak melihat. Bohong. Atau saya mendengar begini, begini, begini, ada berita begini, atau si anu mengatakan begini, tapi mengada-ngada, ngarang-ngarang, padahal tidak mendengar demikian. Sama itu juga intinya berbohong, mengaku mendengar sesuatu padahal tidak mendengar, mengaku melihat sesuatu padahal tidak melihat sesuatu. Wa alimtu wa lam ta'lam, jangan juga kamu berkata saya tahu ini padahal dia tidak tahu. Berbicara tanpa ilmu sesuatu yang nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, terlebih kalau yang dia bicarakan tentang agama. Karena berbicara tentang agama berarti berbicara mengatasnamakan siapa? Allah dan Rasulnya. Sebab agama ini bukan buatan manusia, bukan ketetapan manusia, bukan hasil olah fikir manusia, tapi agama ini ditetapkan oleh Allah berdasarkan wahyu. Berbicara tentang agama berarti berbicara mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Agama ini bikinan Allah, buatan Allah. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dirubah. Kalau umpamanya seseorang mengatakan saya tahu tentang ini begini, begini, begini, tapi tidak berilmu, dia enggak tahu ayat tentang itu, dia enggak tahu hadis tentang itu, dia enggak tahu penjelasan para sahabat dan para ulama tentang hal itu, dia hanya menurut pikiran atau hawa nafsu sendiri yang kosong dari ilmu, itu semuanya akan ditanya. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan ditanya. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, wa madmunu ma dzakaruhu fil ayah annallaha naha 'anil qawli bighairi 'ilm bal bidzan alladhi huwa tawahum wal khayyal. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, adapun kesimpulan atau isi kandungan yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir tentang ayat ini menyatakan bahwa Allah melarang berbicara tanpa ilmu, bahkan berbicara sekedar dugaan kepada orang lain. Dia tidak memiliki data, dia tidak memiliki informasi yang valid tentang hal itu. Hanya berdasarkan syakwa sangka, dugaan, kecurigaan, maka diharamkan. Allah dengan tegas dalam surah Al-Hujurat ayat 12 menyatakan, ijtanibu kathiran minadhon inna ba'dadhanni itsam. Jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka. Karena prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Sebagian prasangka yang dosa itu disebut su'udzon. atau prasangka yang buruk. Tidak semua prasangka itu dosa, tidak. Hanya prasangka yang buruk. Adapun prasangka yang baik tidak dosa. Umpamanya kita melihat seseorang pulang dari suatu tempat ke rumahnya dengan wajah berseri-seri pakai kopiah. Kita menyangka, oh kayaknya dia pulang dari masjid, mungkin habis ngaji atau baca Quran atau sholat. Tapi kita tidak tahu pasti benar gak dari masjid. Atau mungkin dari warung pakai pakaian seperti itu. Hanya berdasarkan dugaan, sangkaan. Tapi itu sangkaan-sangkaan yang baik apa yang buruk? Yang baik, karena dia disangka pulang dari masjid, padahal dari warung habis ngabaso umpamanya ya. Nah kalau yang begitu sih tidak dosa, karena husnudzon. Kita menyangka umpamah dia ini pasti hafalannya banyak, minimal 5-10 juz. Padahal juz amat juga tidak hafal umpamanya ya. Itu sangkaan yang baik apa yang buruk? Yang baik. Ya itu gak apa-apa, gak dosa. Yang dosa itu yang buruk. Yang jelek. Dia gak punya data, gak punya informasi. Tapi curiga saja lalu berprasangka buruk. Itu yang terlarang, itu yang dosa. Dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, berkata Rasulullah SAW, beliau menyatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian prasangka, karena prasangka itu, dhon itu sedusta-dusta ucapan. Maksudnya ucapan hati. Karena dhon itu perbuatan apa? Perbuatan hati. Hanya berburuk sangka kepada orang itu sudah merupakan amalan hati yang akan ditanya kelak oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya hindarkan. Ijtanibu kathiran minadhan. Jauhi oleh kalian berprasangka. Inna ba'dha dhanni itsm. Karena sebagian prasangka itu dosa. Ada yang tidak dosa? Ada. Yaitu husnudhan. Kalau su'udhan, apalagi su'udhannya kepada Allah. Kepada manusia aja itu sudah merupakan dosa dan dosa besar. Dan dikatakan, fa inna dhanna akdzabul hadits. Dhon itu, prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Ucapan siapa? Ucapan hati. Dan kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menyatakan, inna sam'a wal basar wal fu'ad. Pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Termasuk di antara amalan hati yang akan ditanya adalah dhon tadi. Kecurigaan yang buruk kepada orang lain. Ya kalau orang-orang suudhon kepada orang lain, dia sendiri tersiksa dengan perasaan buruknya itu ya. Tersiksa, ya juga dosa. Makanya para ulama menyatakan jauhi dhon. Karena dhon itu bila benar tidak berpahala, bila salah berdosa. Jadi enggak ada untungnya, yang ada rugi. Yang ada rugi. Satu-satunya yang untung adalah husnudzon. Apa husnudzon teh? Berbaik sangka kepada orang lain. Jadi kalau kita melihat ada orang lain yang menurut kita melakukan kesalahan, cari alasan untuk memaklumi. Menurut kita salah, sebenarnya mungkin bukan salah, pasti dia punya alasan begini-gini. Cari walaupun sampai 70 uzur, 70 alasan. Kalau kamu tidak menemukan alasan untuk membenarkan dia, maka yakinilah bahwa dia memiliki alasan yang kita tidak tahu. Pernah kan kita bahas kemarin tuh, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam melihat ada orang yang mencuri. Ditegur oleh Nabi Isa, sarokta, kamu nyolong ya, kamu maling ya, kamu mencuri ya. Kenapa Nabiullah Isa menuduh begitu? Sebab lihat sendiri apa yang dilihat oleh matanya. Dia mengambil barang. Orang yang dituduh berkata, La wallahi ma sarqtu. Tidak. Demi Allah saya tidak mencuri. Coba bayangkan. Dia kelihat ngambil barang orang, pas dituduh dia bersumpah atas nama Allah. Demi Allah saya tidak mencuri. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Kata Nabi Isa, saya lebih suka mendustakan penglihatan saya daripada menuduh orang yang sudah berani bersumpah atas nama Allah. Oh, kalau begitu saya yang salah lihat. Dituduhlah matanya yang salah. Akhirnya dia tidak lagi menuduh orang tersebut. Kenapa? Karena Nabi Isa begitu mengagungkan Allah, saking mengagungkannya dia yakin tak mungkin ada orang yang berani menyebut nama Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan. Gak mungkin. Orang itu pasti benar dan tidak mungkin mencuri karena dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Isa lebih menuduh kepada dirinya sendiri. Ya kalau gitu saya yang salah lihat di mata ini yang keliru nih gitu. Para matanya jelas-jelas melihat tapi dia salahkan matanya daripada menyalahkan orang yang sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Para ulama lalu membahas hadis ini. Kemungkinan kenapa orang tadi bersumpah dengan menyebut nama Allah. Padahal dia kelihatan benar-benar mengambil barang orang. Lalu diterangkan oleh para ulama. Mungkin Nabi Isa salah faham. Jadi orang itu mungkin menyimpan barang itu disatukan dengan barang dagangan orang. Lalu dia pergi untuk buang hajat dulu seolah-olah nitip. Dan Nabi Isa tidak tahu ketika menyimpan barang tersebut gitu. Nah pas Nabi Isa datang ke sana, orang itu datang dan mengambil barangnya lalu pergi. Nabi Isa menyangka orang itu mencuri. Padahal itu barangnya sendiri, barang dia sendiri ya. Maka lebih baik menuduh dirinya lah yang salah daripada menuduh orang lain yang melakukan kekeliruan. Karena kalau tuduhan kita benar, kita enggak berpahala. Kalau tuduhan kita salah, kita dosa. Karena sudah melanggar ayat. Allah menyatakan, Ijtanibu kathira minadhon. Jauhi oleh kalian berprasangka. Sudah melanggar hadis, Nabi menyatakan, Iyakum wadhanna. Jauhi oleh kalian berprasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena sesungguhnya dhon itu sedusta-dusta ucapan, ya. Berdasarkan hal itulah maka dhon termasuk perkara yang akan ditanya karena itu adalah amalan hati. Nah, termasuk umpamanya kedustaan yang paling besar adalah orang yang menceritakan mimpi padahal dia tidak bermimpi seperti itu. Untuk memperseru obrolan gitu ya. Untuk membuat obrolan ini lebih rame gitu. Lalu kita berdusta. Tadi malam saya mimpi begini, begini, begini. Cuma ngarang, padahal tidak bermimpi demikian. Itu sedusta-dusta kedustaan. Kedustaan yang paling besar itu seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau berkata, Inna afral fara ayyara rajulu aynaihi ma lam taraya. Sesungguhnya sedusta-dusta kebohongan adalah seseorang menyangka atau menceritakan sesuatu yang dilihat oleh kedua matanya, padahal sebenarnya kedua matanya itu tidak melihat apa yang dia ceritakan. Tadi ya, waktu saya pulang ke sini, saya melihat kejadian begini, begini, begini, begini. Diobrolkan ke orang. Padahal bohong, tidak ada kejadian tersebut, ngarang-ngarang. Biar lebih rame, biar punya bahan yang harus diobrolkan. Itu tidak boleh ya. Termasuk mimpi. Mimpi begini, begini, begini. Padahal tidak bermimpi demikian. Berkata Rasulullah SAW, man tahallama hilman kullifa yaumal qiyamah ayyaquda baina sya'irataini wa laysa bifa'il. Siapa orang yang bermimpi dengan satu mimpi padahal dia tidak mimpi seperti itu, dia menceritakan bahwa dia bermimpi kepada orang lain tapi sebenarnya dia tidak bermimpi seperti itu, atau mimpi tapi ditambah-tambah biar seru ya, maka orang itu akan dipaksa pada hari kiamat untuk duduk di antara kedua butir gandum tapi dia tidak mampu melakukannya. Itu merupakan siksaan. Adapun kalau mimpi tersebut benar, teralami, terjadi, kita betul-betul bermimpi dengan mimpi seperti itu, boleh kita ceritakan sebatas kalau mimpi itu baik. Kalau mimpi itu bagus, kita mimpi dengan impian yang benar umpama dalam mimpi itu, kita umpamanya memperoleh uang yang banyak. Atau mimpi bertemu dengan orang tua yang jauh di sana. Kita di sini, orang tua di tempat lain, kita kangen. Lalu bermimpi bertemu dengan orang tua dalam keadaan senang dan bahagia. Dibawa ke restoran, kelihatan orang tua senang dalam mimpi itu. Pas bangun tuh masih teringat gamblang dan jelas. Dia masih merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Lalu diceritakan ke teman. Boleh, asal seadanya. Asal sesuai dengan yang dialami dalam mimpi. Boleh ceritakan kalau mimpi itu baik. Adapun kalau mimpi itu buruk, jangan sekali-kali diceritakan kepada orang lain. Seperti umpamanya kita bermimpi dikejar-kejar orang gila. Mau apa namanya, lari itu kok berat ya, susah ya. Mau teriak gak bisa gitu. Sampai kita terbangun dalam keadaan ngos-ngosan, dalam keadaan keringetan, dalam keadaan dada ini masih jantung kita masih berdegup kencang, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ta'awudz. Mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meniuplah ke kiri 3 kali. Lalu bantalnya diapa? Dibalikan, lalu tidur kembali. Insya Allah mimpinya tidak akan berlanjut. Dan besoknya jangan diceritakan kepada siapapun. Maka Allah tidak akan memberi madharat kepada dia atas mimpinya. Enggak. Adapun kalau umpamanya kita mimpi dikejar-kejar orang gila ya, kemudian bangun sambil terengah-engah, lalu kita hanya mengatakan ih ngeri, lalu tidur lagi, dilanjutkan lagi, mimpinya akan lebih buruk. Karena dia tidak berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Jadi petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasalam, kalau kita bermimpi di suatu mimpi, di suatu malam dengan mimpi yang buruk, lalu terbangun, ta'awudlah, meniuplah ke kiri 3 kali dan balikan bantal. Kalau kita pakai bantal, lalu silakan tidur lagi. Insya Allah tidak akan madharat dan tidak akan berlanjut. Ya. Jadi poin itulah poin yang 5 yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Pendengaran kita akan ditanya, penglihatan kita akan ditanya, termasuk isi hati kita akan ditanya. Dan isi hati yang ditekankan, yang akan ditanya adalah dzon, prasangka kepada sesama manusia dengan prasangka yang buruk ya, apalagi kalau prasangka buruk itu ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu akan ditanya. Hati-hati dengan pendengaran, hati-hati dengan penglihatan, hati-hati dengan perasaan dan dzan atau dugaan kita yang buruk kepada orang lain, maka itu semuanya hanya akan memperberat hisab kita di hari kiamat nanti. Ya, itulah 5 poin yang akan ditanya di akhirat. Pertama, apa yang kita sembah? Kedua, bagaimana amalan yang kita lakukan selama di alam dunia? Yang ketiga, seluruh apa? Nikmat yang pernah kita rasakan. Yang keempatnya, janji-janji sumpah yang pernah kita lakukan. Dan yang terakhir apa? Indra kita, pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati pun semuanya akan ditanya, ya. Itulah 5 poin. Nah, sekarang amalan apa yang pertama akan dihisab di akhirat dari amalan yang kita akan lakukan? Poin ini akan kita terangkan di hari Senin yang akan datang, ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dahulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan karena ini hari Senin, biasanya dahulunya hari Senin ini adalah materi yang khusus diberikan di studio tanpa hadirin, ya. Tapi kemudian banyak usulan untuk dipindah. Tapi khusus untuk tanya jawab diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa di rumah, ya. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda para pendengar sekalian. Kami persilakan untuk bertanya langsung melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau juga bisa melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Ada penelpon? Iya. Putus kata Ustaz. Kami tunggu kembali, kami silakan yang akan bertanya melalui telepon, yang kami tunggu. Untuk sementara barangkali kita akan bacakan sesi tanya jawab yang berasal dari pesan singkat, Ustaz. Ini yang melalui YouTuber, Ustaz. Bertanya, aku ingin saum sunnah Syawal, tetapi saya mengidap penyakit kronis. Padahal saya tidak sudah berniat katanya. Bagaimana ini Ustaz? Okay. Barakallahu fiik. Seseorang terbiasa saum, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ramadan saum. Terus yang sunnah baik Syawal, Senin Kamis atau saum Arafah atau saum Asyura. Saum ayamul bid itu biasa dilakukan. Suatu saat ada uzur, apapun uzurnya, yang membuat orang itu tidak bisa saum. Baik uzurnya itu umpamanya karena safar atau karena sakit. Sakitnya sakit kronis umpamanya. Baik mah yang sudah parah, yang harus selalu ngemil, tidak bisa dibawa saum, ataupun yang lain-lain. Apapun penyakitnya yang menyebabkan tidak bisa saum, padahal dia biasa saum, akhirnya dia tidak saum karena penyakitnya, maka pahalanya tetap dapat. Orang yang terbiasa melakukan satu amal baik, amal soleh, rutin dia lakukan, suatu saat dia tidak melakukannya karena ada uzur, maka pahalanya tetap Allah akan berikan. Seperti umpamanya dia biasa saum Senin Kamis. Suatu saat hari Senin atau hari Kamis dia safar. Sehingga tidak saum karena safarnya. Maka dia tetap dapat pahala saum Senin Kamis. Atau sakit harus ke dokter minum obat. Biasanya dia Senin atau Kamis itu saum, tapi pas itu sakit. Akhirnya ke dokter minum obat dan tidak bisa saum. Pahala saumnya tetap dapat. Jadi kalau seseorang sudah terbiasa melakukan amal soleh, amal baik, lalu tidak bisa dilaksanakan karena ada uzur, maka Allah akan tetap memberikan pahala. Itu adil. Jangankan Allah itu ya. Manusia saja begitu, umpamanya manajer sebuah perusahaan, bos atau ownernya, pemiliknya atau dirutnya umpamanya, menetapkan karyawan harus bekerja 5 hari dalam sepekan. Terus berarti 20 hari di dalam sebulan ya. Diberi gaji untuk itu. Suatu saat karyawannya cuti. Memang hak dia cuti. Akhirnya tidak bekerja. Umpamanya jatah cutinya sebulan sehari. Jadi kalau setahun berapa? 12 hari. Dia tidak ambil, nanti ajalah untuk lebaran. Atau untuk liburan keluarga. Dia ambil cuti 12 hari. Tidak masuk kerja. Apakah selama tidak masuk kerjanya dia digaji apa tidak? Tetap dibayar. Tetap digaji, itu hak dia. Atau karyawannya sakit, tidak bisa masuk kerja. Berapa lama sakitnya? Sepekan. Apakah dipotong gaji? Tidak, tetap diberikan. Bahkan ibu hamil umpamanya punya jatah cuti 2 bulan. Dia tidak masuk. Dari mulai beberapa hari sebelum melahirkan dan beberapa bulan setelah melahirkan. 2 bulan dia tidak masuk kerja. Ada yang 3 bulan juga tidak masuk kerja. Apakah selama 3 bulan itu dia gak dapat gaji? Tetap dapat gaji. Nah, guru-guru di sekolah-sekolah ya, mau lebaran, libur panjang atau akhir tahun, atau umpamanya akhir tahun pelajaran dibagi rapot, liburnya berapa lama? 1 bulan. Kadang-kadang lebih dari 1 bulan. Guru itu tidak ngajar selama 1 bulan. Selama liburnya digaji apa tidak? Tetap digaji, tetap dibayar. Ya, itu manusia. Adil. Karena hak mereka. Apalagi Allah Azza wa Jalla jauh lebih adil daripada manusia. Makanya kalau seorang terbiasa melakukan amal soleh, lalu suatu saat ada uzur tidak bisa melakukannya, maka Allah tetap memberikan pahala seperti biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Albayan di Cianjur. Bismillah Ustaz. Bolehkah kita menyalahkan diri kita sendiri atas kegagalan kita? Apakah itu tidak kufur terhadap takdir? Dari Abu Abdillah di Cianjur. Abu Abdillah di Cianjur, kalau kita melakukan kesalahan, lalu terjadi sesuatu yang buruk, bolehkah kita menyalahkan diri sendiri? Atau ya udahlah ini takdir, enggak ada yang salah dalam hal ini. Nah, atau gimana ya? Baik, barakallahu fik. Baik, betul takdir Allah itu pasti terjadi. Tapi ada tapinya. Siapapun orang yang memiliki kesalahan terhadap terjadinya takdir buruk tersebut, maka dia tidak boleh lolos dari sanksi, dari hukuman. Seperti umpamanya kalau terjadi peristiwa kejahatan, pencurian, penodongan, pencopetan, bahkan pembunuhan. Itu takdir apa bukan? Takdir. Makanya terjadi. Orang itu ditakdirkan ditodong oleh orang ini. Tapi apakah karena itu takdir? Udah, ini takdir Allah, saya maafkan saja. Akhirnya si penodongnya lolos, padahal sudah ketewak. Sudah ditangkap itu ketahuan. Lalu kata si korban atau kata polisi, ini mah takdir Allah lah, sudah biarkan saya dilepaskan. Gak bisa begitu, tetap orang yang bersalah dalam peristiwa yang Allah takdirkan tersebut, itu tetap dapat hukuman. Kalau dalam Islam, kalau dia mencuri, dipotong tangannya. Demikian juga pembunuhan. Udah, ini takdir Allah. Memang orang itu ditakdirkan matinya dibunuh. Orang ini pembunuhnya ditakdirkan membunuh. Sudah, biarkan takdir Allah. Enggak bisa begitu. Tetap orang yang bersalah dalam peristiwa buruk tadi, tetap harus dihukum. Nah, sekarang kalau yang bersalah itu enggak ada orang lain tapi kita, umpamanya kita malas, tidak belajar. Kita lebih suka main, lebih suka nongkrong, lebih suka berselancar di dunia maya. Buka internet, buka YouTube, main game dan seterusnya. Apa akibatnya? Pas ujian kita blank. Tidak mengetahui jawaban yang benar. Akhirnya tidak lulus. Takdir bukan? Takdir. Tidak lulusnya kita, takdir. Tapi apakah ini takdir kemudian kita tidak mengambil pelajaran dari hal itu? Enggak boleh begitu. Kita harus introspeksi. Kenapa saya ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang buruk ini? Introspeksi. Oh, karena ternyata banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya malas, saya lebih suka senang-senang, saya lebih suka main-main daripada belajar. Akibatnya ketika ujian saya tidak bisa menjawab dan tidak lulus. Malu. Lalu dia wajib bertobat dari kekeliruannya, dari kesalahannya. Wajib dia bertobat atas hal itu dan memperbaiki diri. Kalau kemarin malas, saya enggak boleh untuk yang kedua kalinya tidak lulus. Saya harus rajin belajar. Saya harus singkirkan keinginan untuk bermain. Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan berleha-leha. Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai dengan hanya asal-asalan, main-main, senang-senang, tanpa perjuangan. Enggak. Untuk meraih sesuatu yang baik, kita harus banting tulang, harus keras, memeras keringat, memeras air mata, bila perlu darah sekalian. Ya. Nah, orang-orang yang sudah menderita seperti itu, menderita dengan kelelahannya, kecapeannya, menderita dengan diperasnya keringat, menderita dengan perjuangan sampai meneteskan air mata, orang ini yang akan sukses besar. Air matanya tidak akan sia-sia. Tetesan keringatnya tidak akan percuma. Seluruh energi dan penderitaan yang dialami, dirasakan, dilakukannya, itu yang akan menuai hasil yang luar biasa, ya. Ya, menyalahkan diri sendiri dalam peristiwa yang buruk karena memang kita salah, iya. Harus kita lakukan untuk perbaikan sebagai introspeksi agar untuk ke depan kita berubah jauh lebih baik lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Alam Bagja. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya dengan firasat? Apakah firasat sama dengan zon? Barakallahu fiik. Firasat. Firasat termasuk salah satu di antara karamah para wali Allah. Karamatul Awliya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-28, Allah menyatakan, ya ayuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, furqan ini mencakup 4 hal. Pertama, furqan kan artinya pembeda, ya, yang bisa membedakan antara hak dan batil. Pertama, ilmu. Allah akan mudahkan dia ilmu kalau dia bertakwa. Allah mudahkan jalan-jalan untuk bisa memahami ilmu. Ya. Jadi pertama adalah ilmu, furqan itu. Yang keduanya adalah kuatnya hafalan dia. Dia kalau menghafal mudah dan susah lupa. Sebaliknya dari kita. Kita mah punya penyakit hese apa? Gancang poho. Susah hafal tapi cepat. Cepat lupa. Sekarang menghafalkan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Susah hafalnya, seminggu baru hafal. Ya, setelah hafal masuk kul a'udzu birabbil falaq, ya, Susah 2 minggu baru hafal. Qul a'udzu birabbil falaq hafal, annas lupa. Ada yang begitu? Ah, banyak orang yang begitu. Itu kenapa? Karena kebanyakan dosa dan maksiat. Nah, orang yang bertakwa akan Allah beri furqan, pertama ilmu. Allah mudahkan dia untuk memahami ilmu. Kedua, hafalan. Dia akan mudah diberikan kemudahan untuk menghafalkan ayat ataupun hadis ataupun kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk memahami suatu ilmu. Ya, itu termasuk lampurkan. Ketiga, pemahaman, ketajaman analisa. Orang yang kualitas takwanya lebih akan memahami lebih banyak daripada orang yang kadar ketakwaannya berkurang tentang perkara yang sama. Satu ayat dipahami oleh 3 orang. 3 orang ini kadar takwanya berbeda. Orang yang paling rendah ketakwaannya paling hanya bisa memahami dari ayat ini dengan pemahaman yang terbatas. Orang yang lebih bertakwa bisa lebih luas lagi. Sebagai contoh, ketika turun ayat, ayat terakhir dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku cukupkan nikmat karuniaku. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini menjelaskan bahwa agama ini sudah sempurna. Mana sempurna, sudah lengkap, komplit, tidak perlu penambahan. Tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dirubah. Tidak perlu ditambah-tambah. Sudah sempurna. Seluruh aspek kehidupan manusia sudah diatur oleh agama ini. Lengkap, sudah komplit. Begitu ayat ini turun, para sahabat senang, gembira. Ya, mereka bahagia. Oh, agama kita sudah sempurna. Agama kita sudah sempurna. Karena yang mereka pahami, kalau agama sudah sempurna, sudah lengkap, komplit, sudah. Hanya itu. Tapi ada sahabat yang begitu ayat ini turun, dia menangis, sedih. Siapa sahabat itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia malah menangis ketika ayat ini turun. Ditegur oleh sahabat lain, kenapa kamu menangis? Bukankah agama kita ini sudah sempurna? Dia menjawab, iya. Bukankah kita ini harusnya bersenang-senang dan bergembira karena agama kita sudah sempurna? Iya. Tapi kenapa engkau menangis? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Kalau agama kita sudah sempurna, berarti apa yang terjadi? Tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Dan kalau sudah selesai, maka ini isyarat sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah. Jadi begitu ayat ini turun, Abu Bakar memahami hal lain yang tidak dipahami oleh orang lain. Oh, ayat ini turun sebagai isyarat sebentar lagi Allah akan mewafatkan Nabi Muhammad SAW. Dia memahami sesuatu dari ayat ini yang tidak dipahami oleh sahabat yang lainnya. Makanya menangis. Orang-orang semua gembira, dia menangis. Setelah dijelaskan, barulah semuanya menangis. Dan benar 81 hari setelah ayat ini turun, Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, kadar ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq menyebabkan dia memahami pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat tersebut dibanding sahabat-sahabat lainnya. Jadi pemahaman seperti ini termasuk bagian yang tercakup di dalam makna Al-Furqan. Al-Furqan mencakup ya ilmu, ya daya hafal, ya juga daya faham, pemahaman. Dan yang keempat, termasuk Al-Furqan juga adalah firasat, kata beliau. Ada hadis, tapi Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali sama Syekh Ali Hasan menyatakan, hadis ini dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah." takutlah kalian kepada firasatnya seorang mukmin. Karena sungguhnya seorang mukmin itu bisa melihat dengan pandangan mata Allah. Ini yang disebut dengan firasat. Dan firasat ada sejak zaman para sahabat zaman dahulu. Ketika di masa Uthman bin Affan radhiyallahu an, beliau menjadi khalifah. Nabi sudah wafat, Abu Bakar, Umar sudah wafat, Uthman jadi khalifah. Ada delegasi dari negara lain datang ke Uthman. Lalu kata Uthman, salah seorang di antara kalian tadi di jalan ada yang berzina. Padahal nggak tahu kan, semuanya kaget. Loh, kok Uthman bisa tahu? Lalu mereka mengatakan, apakah ada wahyu yang turun lagi sehingga Uthman bisa tahu? Dahulu waktu Nabi ada, ya Nabi bisa tahu gitu ya, karena ada wahyu yang turun. Tapi ini di zaman Uthman, apakah wahyu turun lagi? Kata Uthman, tidak, inilah firasat. Firasat seorang mukmin. Ya? Ada satu ulama, Abu Yusuf namanya, murid Imam Abu Hanifah, seorang pemuda yang kesolehannya sudah menjadi buah bibir. Keilmuannya juga ya sudah terkenal. Dia ngaji, ceramah, mengajar di masjid yang besar. Banyak kaum muslimin ribuan yang datang. Di antaranya nyelip ada orang kafir. Ada orang kafir nyelip tuh. Tapi orang-orang gak tahu bahwa dia ini kafir, gak tahu. Karena penampilannya sama, ya orang-orang Arab. Nyelip ada orang kafir masuk. Pada waktu sesi tanya jawab, si orang kafir ini ngacung. Bertanya. Dia bertanya, ya Syekh, qala nabiyuna alaihi salatu wassalam. Berkata nabi kita alaihi salatu wassalam, wattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan pandangan Allah Azza wa Jalla. Apa maksud dari hadis ini? Dia tanya. Apa jawabnya? Maksud dari hadis ini adalah kamu ini masih kafir. Hayo masuk Islam sekarang. Orang-orang kaget, gak ada yang tahu bahwa dia itu masih kafir. Termasuk dirinya yang bertanya tadi gak tahu. Kok ini Syekh tahu saya masih kafir? Nah itulah salah satu di antara firasat seorang mukmin. Apakah berdasarkan dzon? Enggak, beda firasat dengan dzon. Kalau firasat lahir dari ketakwaan, lahir dari kesolehan, lahir dari mendalamnya ilmu yang dia aplikasikan, diamalkan dalam keseharian. Dan itu termasuk salah satu karamah para wali. Karamatul awliya, ya. Ada, dan itu bukan dzon, dan itu beda. Dan ini termasuk ke dalam makna al-furqan yang dijelaskan dalam ayat yang tadi. Ya, wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Muzayyin. Ini selanjutnya adalah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang enggan mencari ilmu agama yang benar dengan alasan takut tidak bisa mengamalkan? Bagaimana hisab kelak pada orang seperti itu? Ya barakallahu fiik. Memiliki ilmu itu berat karena harus diamalkan. Makanya ada orang yang memilih tidak mengamalkan ilmu karena tanggung jawabnya besar. Apakah orang seperti itu benar? Orang seperti itu benar-benar salah. Benar-benar keliru. Karena apa? Pertama, mencari ilmu itu wajib. Siapa yang tidak mencari ilmu yang diwajibkan, dia berdosa. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau tidak belajarnya, dia dosa. Kedua, dia wajib mengamalkan ilmunya. Jadi ada dua kewajiban. Kewajiban belajar ilmu, kewajiban mengamalkan ilmu. Siapa orang yang belajar ilmu, dia dapat pahala dari ilmunya. Terus ilmunya dia tidak diamalkan, dia dosa karena tidak mengamalkannya. Siapa orang yang belajar ilmu lalu diamalkan, dia dapat dua pahala. Pahala dari belajar ilmunya dan pahala dari mengamalkan ilmunya. Nah, sekarang orang belajar ilmu, dia pahala, lalu tidak diamalkan, dia dosa. Satu pahala, satu dosa. Nah, sekarang ada orang, saya mah gak mau belajar ilmu karena harus mengamalkan dan itu berat. Berapa dosanya? Dua. Pertama, dosa karena tidak belajar ilmu. Kedua, karena dosa tidak beramal amalan-amalan yang Allah wajibkan untuknya. Jadi dua, double, ya. Makanya ketika seseorang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, lalu dia berkata, "Uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayyi'ahu." Aku ingin belajar ilmu, tapi aku takut tidak bisa mengamalkannya. Aku takut menyia-nyiakannya. Makanya aku tidak belajar. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadyian. Cukuplah dengan cara kamu meninggalkan ilmu, dengan cara kamu tidak belajar ilmu, itu berarti menyia-nyiakan ilmu. Jadi tidak mempelajari ilmu sama dengan menyia-nyiakan ilmu. Belajar ilmu lalu tidak diamalkan, iya, dia juga menyia-nyiakan ilmu. Tapi yang dia sia-siakan hanya satu, yaitu tidak beramal. Dia sudah belajar. Dengan belajar, dia tidak menyia-nyiakan ilmu. Tapi setelah itu ada kewajiban lain, yaitu mengamalkan. Jadi kalau dia belajar ilmu tapi tidak mengamalkan, dia dapat pahala dari belajarnya, tapi dosa karena tidak mengamalkannya. Tapi kalau dia tidak belajar karena takut harus mengamalkan, dia dosanya dua. Ya dosa tidak belajar, ya dosa tidak beramal. Jadi jangan pikirkan dulu nanti berat harus beramal. Jangan. Pokoknya belajar dulu, Allah nanti akan mudahkan. Allah beri hidayah untuk mampu mengamalkan ilmu tersebut. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Jawabannya. Ini ada dua pertanyaan yang senada, Ustaz. Yang pertama dari Ummu Aldi di Permata Cimahi. Kalau ada yang tidak saum Ramadan karena kejahilan, sudah tahu saum itu wajib, tapi kadang tidak dilakukan dan itu dilakukan pada waktu masih di bangku SMA. Apakah ada kewajiban harus qadha dan sudah lupa berapa lama saum wajib yang sudah ditinggalkan? Sedangkan yang kedua, bagaimana kalau dulu sebelum hijrah saya batal puasa wajib 8 dan sudah 4 tahun yang lalu. 8 hari mungkin Ustaz ya. Dan sudah 4 tahun yang lalu. Apa boleh diqadha atau bagaimana? Bisa difidyah katanya. Syukran. Ya, barakallahu fiik. Ini sudah kita bahas waktu Ramadan. Kalau orang tidak saum Ramadan karena ada uzur, maka ada gantinya. Tergantung jenis uzurnya. Kalau uzurnya karena haid atau nifas, karena safar, karena sakit, wajib diganti dengan qadha. Bukan karena hawa nafsu. Bukan karena mengabaikan kewajiban. Bukan karena godaan syaitan. Bukan karena lemahnya iman. Dia mau saum tapi enggak mampu. Mungkin karena sakit atau karena safar. Atau karena kalau dia wanita haid atau nifas, maka qadha, ya. Wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa indatum min ayyamin ukhra, ya. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia boleh berbuka. Tapi dia harus diganti saumnya di hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia tinggalkan. Haid dan nifas juga sama. Tapi kalau dia tidak mampunya itu karena sudah tua, sudah piku, sudah tidak mampu, permanen, atau punya penyakit kronis, ya. Sebagian ulama menyatakan hamil dan menyusui, lalu tidak saum, ada uzur, ganti dengan fidyah. Nah, itu sudah jelas ketentuannya. Adapun orang yang tidak saum tanpa uzur, karena hawa nafsu saja, karena iman yang lemah, Dia sengaja membatalkan saum hanya karena hawa nafsu. Kalau dia teruskan, enggak akan apa-apa. Dia akan kuat sampai maghrib, tapi karena hawa nafsu, dia tidak tahan. Akhirnya dia berbuka atau sama sekali tidak saum tanpa ada uzur, maka itu tidak bisa diganti dengan apapun. Walaupun dengan saum setahun penuh, enggak. Terus orang itu apakah wajib qadha dan fidyah? Enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah. Karena tidak ada uzur. Tapi dia wajib bertaubat dengan sebenar-benarnya. Dia menyesal dengan hal itu. Dia kemudian berhenti dari kebiasaan tidak saum, alias nanti saum lagi Ramadannya. Dan dia wajib bertekad untuk tidak mengulang lagi perbuatannya. Nanti tahun-tahun yang akan datang saya tidak akan pernah melewatkan lagi saum Ramadan ini. Saya akan terus akan saum. Taubat dengan sebenar-benarnya, itulah satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh orang yang sengaja tidak saum di bulan Ramadan tanpa adanya uzur syar'i. Ya. Berdasarkan hal itu, orang yang dahulu secara sengaja tidak saum di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i hanya karena hawa nafsu, yang wajib dia lakukan sudah bertobat dengan sebenar-benarnya. Tobat, silakan perbanyak lagi melakukan saum-saum sunnah, Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bidh, ya Asyura dan yang sejenisnya, Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Silakan dia lakukan semuanya itu. Perbanyak juga ibadah-ibadah sunnah, ya, seperti sholat-sholat sunnah. Kalau yang fardu jelas itu lebih lagi, ya. Tapi sholat sunnah rawatib, ya, sholat duha silakan, sholat tahiyatul masjid, syukur, wudu, tahajud perbanyak. Maka dengan cara itu insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wallahu a'lam. Terakhir Muzain, ya. Nah Muzain, syukran atas jawabannya. Ini yang terakhir dari, ada penelpon, Ustaz? Silakan. Kita angkat dulu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Dari siapa? Murafid di Bandung. Ya, silakan Murafid. Begini, Ustaz. Bagaimana kalau misalnya dengan utang puasa juga yang dulu masa jahil sudah bertahun-tahun tidak dibayar? Bagaimana cara bayarnya atau taubatnya gitu Ustaz, sedangkan jumlahnya sudah lupa. Itu aja Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur Rafib di Dago, barakallahu fik. Kalau seseorang punya hutang saum karena ada uzur, mungkin dahulu haid atau nifas atau safar atau sakit, dia tidak saum dan wajib diqadha. Tapi karena kelalaian sampai datang Ramadan berikutnya hutangnya belum terbayar. Sampai Ramadan berikutnya 2 tahun enggak terbayar juga. Terus sampai 4 tahun enggak terbayar. Karena kelalaian. Hutangnya belum lunas, wajib dia bayar. Walaupun sudah kelewat beberapa Ramadan lagi, enggak apa-apa. Nah, sekarang baru sadar, hidayah sudah datang bahwa itu wajib dibayar. Bayarlah sekarang. Terus sudah lupa gimana? Hitung secara maksimal, berikhtiar maksimal. Umpamanya sudah berapa tahun kita punya hutang, umpamanya 4 tahun atau 5 tahun. Uzurnya apa? Haid atau nifas. Haid umpamanya. Dihitung semaksimal yang kita bisa. Umumnya haid 7 hari, kadang 8 hari, ya. Umpamanya kalau itu sudah 4 tahun, 8 kali 4 saja berapa? 32 hari. Bayar segera semaksimal yang dia bisa, ya. Nah, kecuali kalau dahulu uzurnya itu karena hamil atau menyusui. Hitung berapa hari? 32 hari umpamanya, atau berapa hari, bayar fidyah dengan hal itu, ya. Jadi tergantung dulu uzurnya karena apa. Kalau uzurnya karena perkara-perkara yang harus diqadha, qadha'lah. Tapi kalau umpamanya uzurnya karena hal-hal yang harus dibayar dengan fidyah, fidyahlah, ya. Maka dia harus menghitung semaksimal yang dia mampu, kemudian bayar sesuai dengan kemampuan dia. Jangan abaikan saum Ramadan yang dahulu pernah kita lewati dengan adanya udzur, cepat bayar walaupun sudah terseling beberapa kali Ramadan. Ya. Demikian Ummu Rafif di Dago, cukup ikhwan dan akhwat, hadirin dan para pendengar serta pemirsa untuk pagi ini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.